بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد فنفدين عزكم الله telah kita uraikan pada majelis pertama ba'dal 'ashr tadi pentingnya keikhlasan dalam berdakwah kepada Allah, pentingnya muwafaqatus sunnah, sesuai dengan sunnah dalam berdakwah kepada Allah, dikarenakan dakwah itu merupakan amal ibadah kepada Allah azza wajalla. Dan dijelaskan pula pada kesempatan majelis yang pertama satu poin, salah satu bentuk dari ketidakikhlasan dalam berdakwah kepada Allah, yaitu hubbur ri'asah, cinta jabatan, cinta kepemimpinan, cinta kedudukan, kemuliaan dunia dalam dakwah. Telah diuraikan beberapa bentuk diantaranya, diuraikan asbabnya dan dampak negatif yang dimunculkan daripadanya. Semua tadi menegaskan bahwasanya cinta jabatan, cinta dunia, cinta kedudukan, cinta riasah minal muhlikat, termasuk hal yang membinasakan. Bukan semata-mata membinasakan dunia seseorang, tapi membinasakan agama seseorang. Min muhlikati din. Juga menegaskan bahwasanya hubbur ri'asah ini merupakan sebuah penyakit yang sangat kronis. Dia sebuah khata', sebuah kesalahan, bahkan pemicu jatuhnya seseorang dalam sebuah tindakan dosa. Maka wajib dihindarkan, wajib ditinggalkan, wajib diwaspadai, dan wajib dikosongkan, dihilangkan dari dakwah kita dan dari para dai-dai kita dan dari diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Pada kesempatan malam hari ini, barakallahu fikum, ada yang perlu saya tambahkan di sini. Beberapa hal yang mungkin sebagian pihak menganggapnya hubbur ri'asah, namun sesungguhnya dia bukan hubbur ri'asah. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah ikhwanul fillah jazakumullah. Kaunud da'i maqbulan indan nas, kedudukan seorang dai yang diterima oleh masyarakat karena ilmunya, karena akhlaknya, karena budi pekertinya, karena kebaikan dia, sehingga dakwahnya maqbulah indan nas. Akhirnya orang-orang pun, masyarakat pun mencintai dia, menyukai dia, senang untuk belajar agama daripadanya. Ketika dia barakallahu fikum mengadakan sebuah muhadharah, sebuah ta'lim, sebuah daurah, dimanapun dia mengadakan, diikuti oleh banyak orang. Itu secara alami. Ketika yang lain memberikan sebuah ta'lim juga atau dakwah juga, ternyata tidak sebagaimana orang tersebut. Maka yang seperti ini tidak bisa kita mengatakan hubbur ri'asah, kecuali ketika orang tersebut, da'i tersebut, keluar kalimat daripadanya, lafaz daripadanya yang menunjukkan hubbur ri'asah, muncul tindak tanduk dia, tingkah laku dia yang menunjukkan hubbur ri'asah, maka kita mengatakan ini hubbur ri'asah. Tapi kalau semata-mata demikian keadaannya, itu bukan namanya hubbur ri'asah, itu namanya barokatul dakwah min Allah, barokat dakwah dari Allah azza wa jalla, karena keikhlasannya, karena kejujurannya, karena akhlaknya, karena perangainya, dakwah dia diterima oleh masyarakat, banyak yang senang dengan dakwahnya. Wah, ini yang pertama. Yang seperti ini, surah yang seperti ini bukan dikatakan hubbur ri'asah. Barakallahu fikum. Yang kedua adalah seseorang yang mendapatkan tanggung jawab. Dia diserai sebuah amanah dalam perkara dakwah, bertanggung jawab berkaitan dengan sebuah dakwah. Lalu dia lakukan, kerjakan itu amanah sesuai dengan apa yang diembankan kepada dia, sesuai dengan bimbingan syariat. Otomatis dalam prakteknya dia akan menyuruh fulan, dia akan meminta si fulan, dia akan mengatur ini, dia akan mengatur itu, sesuai dengan amanah yang diembankan kepada dia. Ini bukan namanya hubbur riyasa, namanya adaul amanah, menunaikan amanah yang dibebankan kepada dia terkait dengan dakwah. Misal dia koordinator bagian konsumsi, ya utak-utak masalah ini, dia akan nyuruh fulan tolong belikan ini, dia nyuruh fulan tolong belikan ini, segala macamnya. Nah, ketika ada orang yang tahu-tahu menyiapkan konsumsi yang belum dikoordinasikan, makanya dia kok begini, dia agak sedikit marah karena kurang koordinasi misalkan. Itu namanya bukan hubbur riyasa, itu namanya adaul amanah. Itu dibedakan barakallahu fikum. Maksud seorang yang barakallahu fikum diberi amanah untuk koordinator urusan dakwah sebuah tempat, yang mengatur jadwal dia, yang menghubungi ustadznya dia, dia dikasih amanah untuk itu, dia menjalankannya. Sehingga dia yang selalu menghubungi ustadz fulan, ya ustadz bisa hadir, bisa, alhamdulillah, temanya ustadz, terus dia yang mengatur. Itu bukan kemudian dikatakan sebagai hubbur riyasa, namanya adaul amanah, menunaikan sebuah amanah selama yang dia kerjakan sesuai dengan yang diembankan kepada dia, dan tidak ada statement lafad-lafad dari dia yang menunjukkan hubbur riyasa. Tidak ada pada dia tindak tanduk, tingkah laku, perbuatan yang menunjukkan hubbur riyasa, maka bukan namanya hubbur riyasa, namanya adaul amanah. Dikami sama ya, beda. Poin yang ketiga adalah barakallahu fikum, ketika dia adalah seseorang memiliki skill, punya kemampuan di sebuah tempat, dan diakui dia punya kemampuan skill di sebuah tempat terkait dengan perkara dakwah, di mana di tempat itu tidak ada yang punya kemampuan itu atau enggak sanggup untuk menjalankannya, lalu kemudian dia mengambil alih, saya yang urus, saya yang megang, saya yang ngatur, kemudian dia jalankan sesuai dengan bimbingan syariat, maka ini bukan namanya hubbur riyasa. Ini namanya menunjukkan tanggung jawab. Dicontohkan oleh para ulama seperti tentang kisah Nabi Yusuf. Baik, dalam kondisi negara yang sedang kolap terkait dengan masalah ekonominya, beliau yang tahu terkait dengan segala itu semuanya, beliau mengatakan kepada sang raja, tunjuk aku sebagai yang mengurusi harta benda ini, karena saya seorang hafidzul amin, menjaga dan amanah. Itu dikatakan dari para orang bukan talabul imarah, bukan mencari kepemimpinan, bukan mencari kedudukan, tetapi dia mengambil alih sebuah amanah yang kalau bukan dia mengambil alih akan tersia-siakan. Syaratnya dia seseorang yang memang mumpuni, punya skill dalam hal tersebut, diakui sama yang lain dia punya kemampuan dalam hal tersebut. Dan yang ketiga, tidak ada orang di situ yang mampu atau nggak sanggup mengerjakannya, maka diambil alih untuk kemaslahatan semua pihak dan dakwah yang ada ini. Sehingga ciri-cirinya dia mengerjakannya, dia menunaikannya sesuai dengan bimbingan syariat. Jika pun tidak ada pada dia ucapan-ucapan yang mengarah ke arah hubbur riyasa, tidak ada tingkah laku dia dengan dia menunjukkan ke arah hubbur riyasa. Dan akan dibuktikan ketika ada orang lain yang punya kemampuan yang sama atau lebih daripada itu, dia akan senang, dia akan suka untuk kerjasama dengan dia, bahkan mungkin menyerahkan semua kepada dia, dikarenakan sudah ada yang punya kemampuan di tempat itu selain dia. Itu bukan namanya hubbur riyasa. Perlu dijelaskan baik-baik barakallahu fikum, dikarenakan banyak pihak yang terkadang tersamarkan antara poin ini dan poin yang dikatakan hubbur riyasa. Hubbur riyasa nampak pada lafaz, nampak pada ucapan, nampak pada statement, nampak pada tingkah laku, perbuatan, tindak tanduk, kelihatan dari sementara ini para kodi. Wallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Ini sedikit penambahan dari saya, tafadhol. Saya kasih waktu kepada yang sampaikan.